بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق فأصلحوا

cara tajwid sak kalimat. Jadi a'lamut tahun sak kalimat. Pengertian sak kalimat cara tajwid ora kena dipetok, ora kena diketok. Sampean maca a'anzar ora kena. Dawane nek maca balai sidik a'anzar tahun. Mana ku sak kalimat. Lah hitungan cara tajwid Al-Qadar itu ana 30. Inna siji anjalna huloro fi telu laylati bakat Al-Qadar lima. Inna anjalna hu fi laylati Al-Qadar lima. Wama siji adraka loro ma telu laylati bakat Qadar lima. Lima berarti 10. Lailatul Hiji Qadri Khairun Min Alfi Syahr 6 berarti 16. Lailatul Qadri Khairun Tanazzalul Hiji Malaikatu Warruhu Fiha Bi'idni Rabbihim Min Kulli Amr Sama Sama bin 16 sama bina belas salamun cici iya hatta matlain fajr lima salamin bin lima telung pulo dilarang nomor pitu likur ku tidur iya salamun iya hatta matlain fajr iya nomor pitu likur. Ini ramalannya Ibn Abbas, tapi bukan ramalan-ramalan cuaca untuk rahasia kalimat Qur'an. Konten itu. Ini santri-santri ini kepengen ngerti sing tak terangake, maka sakit dipuntingali wonten tafsir sawi, tafsire surat Al-Qadir. Tak didengar bone ngoten lho. Maksud kula, wong Islam itu rakeker, jadi ono ngelmune. Ana ngalem ora ku keterangan sawi ngono kowe ra gatuk ya wis aja moyo iki kepenak nene hadari keterangan dua macam dilihat dari rahasia susunan kalimat dan susunan huruf Ibnu Abbas ngendika netepake malam Lailatul Qadar malam 17 pendapat Abdullah bin Abbas ini jadi keyakinan pemerintah mamlakah Saudi Arabia. Jadi Saudi Arabia itu mazhab Ibnu Abbas. Mulanya Saudi Arabia itu netepake Lailatul Qadar tanggal 17. 17 poso. Mulanya wong umrah. Niku sing larang regane iku nek poso. Paling larang nek likuran sing nyandak 17 larang. Ongkos umrah dadi melu-melu Saudi Arabia melu budhae. Oh, ngono dadi nerangno. Nek sampean kurang percaya nyaca. Lah kula kok wonten kula pun nyaca. Kula umrah poso sampun kaping kalih. Malah sing sepisan jajanan dan Mekah. Kepengen ngerti. Nek jajanan ku nak lapangan apa nak masjid. Tetangnya di masjid. Ini tak lapone. Jadi ku nak ngomong-ngomong. Nak Mekah dah ada. Berjanan nak ngomong lapangan. Ku dah ada nak masjid. Nggak percaya. Ayo lu ngomong. Tapi yarja. Sing bayar sing ngejak. Jadi ini menggulir. Ucapannya sudah mantap. Jadi bukan ngomong-ngomong tak, bukan jadi supaya di sana kerukunan. Jadi mamlakat Saudi mengikuti Ibnu Abbas malam Lailatul Qadar tanggal 17. Jadi masalah penetapannya khilaf. Ini khilaf. Ini makanya majlis sakit ngerti.

Pancen buku wajan ceritanya ngono modin karo kami tua. Nah itu amane sing ngaji niki wonten modin lan wonten kami tua mboten sampean. Aja tiga bacaan din. Aja ngono ya. Pancen ngono kuwi niki dadi wong fasik ngono ku akeh. Malahnya kalau ini bolak-bali, bosen-bosen kalau orang Islam sing rukun, ya nak no masalah selesai aje. Makai sekejap jadi rukunnya orang Islam bukan dunia, nak gane alam kubur, nganti no akhirat, nganti no swarga, jadi rukun terus, nak no masalah diselesai aje secara persaudaraan dulu kan. Maka sekejap. Mereka, kalau yang wansur nerangake, keliru salah paham niku, biasanya kalam hakiki karo majazi. Kalam hakiki upamane, Gusti Allah itu zat ingkang sugi. Liyane pekir kabeh. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wallahu wal ghaniyul hamid. Isu ketenan Gusti Allah hakiki. Tapi nang ngene kok ate dana. Tu khadus to dapat min agniyahihim ila fuqara'in. Zakat-zakat iku dipundhut saking wong sing suge-suge kanggo wong pekir-pekir. Ya nyebutnya suge. Dadi upamane ana wong suge sampean sebut iku lu suge tenan. Kengeng boten kodong musyrik boten. Suki-suki majasi. Nak kusi Allah huki hakiki. Niki maka sakit gina. Wana kadang ono sing lucu-lucu ngono lho. Ya, kerana le memanggapi tafsir iku namung dohir to. Kaya ono niku sekoran surat Fatihah. Niku ono iya kana abudu. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau kami mengabdi, hanya kepada engkau kami minta tolong. Ayat niki niku tumiba badane maliki yaumiddin, sipate Allah nerangake yang merajai di hari kiamat. Di hari kiamat benjing, makhluk sak jagat niku dijangu karo Gusti Allah wabed dojo ana sing dadi raja bareng ku ya dojo kabeh Gusti Allah dawu mergo do semingap kabeh Gusti Allah dawu limane mulku ya ayo sing dadi raja saiki sapa Fir'aun dakwane muni Namrud dakwane muni ya ana sing muni. Apa sing dadi raja saiki? Ora ana sing muni. Dijawab Gusti Allah dhewe lillahil wahidil qahar. Sing dadi raja Gusti Allah sing maha kuwasa. Terus kita nalika maca Fatihah diadepke situasi akhirat. Dadi sing ngamung kuwasa ngamung Gusti Allah. Mulane bahasane sing pas iya kana budu, hanya kepada engkau kami mengabdi. Iya wa iya kana stain, hanya kepada engkau kami minta tolong. Berkuk mampir mampus. Dan terus, itu benar. Jadi nak sholat, jadi mantep. Nah, ketemu anak saya ngelerek lilucu. Jadi nak jaluk apa-apa yang Gusti Allah. Jaluk rentune Gusti Apliane Gusti Allah musyrik. Ngono, iki keliru. Aku temu ana pembangunan jaluk rewang suge-suge. Rewang suge nek dituku Gusti Allah. Anu pas niki pas sithik ateng dibangun nyuwun bantuan. Anu iya kana butuh wae iya kana. Kaya niki. Niki lucu niku. Nah, iya kanak budu mana iku. Anak iki jalini sedu iya kanak budu. Wata awanu halal diri wata kuang. Ono jalini ojo iya kanak budu. Nah, tinggi gini gila. Sing jo perselisihan. Merana Jumat Fajar, beja ini jadi penaskah. Ya, supaya sangat jalan yang ramah itu. Jadi nak jaluk orang itu, kadang-kadang guru madrasah yang jaluk karo bocah murid sing di sekolah, diarani anak syariah. Untuk bocah ini yang jaluk karo bapak, ya Pak. Ini Pak Guru yang jaluk ya, ini bangku bulan ini. Apa jaluk besi Allah, ya ramah. Payah nak ini payah. Jadi buat Islam orang melaku jangan ini. Niki sing jauh sering keliru tengri kini. Supaya dikenal aje. Jadi mangke tak kecek itu. Langsir jadi mana. Jadi di pon emut Lailatul Qadar buatin mungkin. Lailatul Qadar orang tenan. Wa'lamu lan berwa siroh kabeh anna fikum in satemene iku tetepen jadam siroh kabeh rasulallahi utusane Allah. Kueku jadi tunggoni kanjeng Nabi. Kok iso gae berita-berita sing palsu ku piye? Mbok aja bawa berita palsu. Ngomong-ngomong sing ora bener. Engkau nak kaji Nabi itu mengikuti. Banil Mustalif itu diperani piye. Kejarung perang saudara. Songko beritahu. Wong fasik wau. Susah. Diterang aja. Lau yuti hukum jimare. Saat mengikuti. Sopo kaji Nabi yang sirokata. Bisa kirim yang dalam perkara aja. Minal amri saja yang perkara kan kok berita aja. Lahan itu saya tidur dosa kue kape. Saya dosa kue, saya gak berita. Lahan saya gak percaya. Kanjeng Nabi orang dosa. Saya dosa, saya gak berita. Kalau saya percaya, saya orang ngecek mau. Walakin Allah la tetapine Allah habda saibun jemenake Allah ilaikum marang siro kape al imana eng iman. Kasi Allah padan dokok siro kape dijadikna wong mukmin sing tenan wa zayyana hulan menghias Allah eng iman di kulubikum nakwane abiro kape ilala sohabat-sohabat jorak percaya. Kok percaya dong angkat senjata perang payah. Wakar rohalan ketengake Allah ilaikum marang sirokabe wong Islam. Al-kufro ing kekufuran. Wal-fusukolan sepasekan. Wal-isian halan kedurakaan. Jelalah Islami mantap. Imane kuat. Wesra senang reka kufuran, orang senang perbuatan fasik itu. Ulah ikhafe mengkono para wong esang segi maksud jaman sahabat. Ya ulah ek ar-rahidurak wong sing mantep-mantep agamane. Wong agamane kuat tenang. Lama-lama kita ini supaya klebu. Golongane umur rasyidun. Aja gampang-gampang beri percaya rene berita sing cok nimbulake pertengkaran antara umat Islam siji lan meneh. Aja. Lah kita dipari kaya ngono iku mau fadlan minallah berupa ake fadal saking ngarsane Gusti Allah. Wane kematan dan upake kenikmatan. Jadi wong diparingi iman, Islam, niki fandal. Dan kenikmatan sing abadi. Kok diarani kenikmatan abadi? Sebab, nek iman kita niki kita betul mati akhir wafat. Kita bakal suarga selawase. Jadi kira-kira nikmat abadi. Ojo mati luntur. Dan iman kita ojo didol murah-murah. Nah, biasanya itu nanti didol. Menuju kefakiran itu. Masya Allah. Didol karo beras. Terus masuk aku mulia.